Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, lanjut di halaman 72 i'rabul musanna. Baca fikri. Nasban. Baik, i'rabul musanna dengan alif ketika roba, dengan ya ketika nasab, dan ja. Ja'a abawani, ini ketika roba, fa'il. Ra'aitu abawaini, mansub, maf'ul bih, bil ya. Marartu bi abawaini, majrur, bil ba, dengan tanda jarnya adalah ya. Nah, nunnya itu semua iwat anit tanwin ketika mufradnya. Terus fa in kana jam'a, tayyib, perhatikan al majmu', jama' yaitu alladhi jumi'at bihi, ya, dan yang dijamakkan dengannya. Ini matanya yang mana sini, kita lihat matanya dulu. Tayyib, wa an takuna mufradatan fa in sunniyat aw jumi'at uribat bi i'rabal musanna wal majmu'. Ya, asmaul sittah, ya. Dan yang dijamakkan yaitu yang dijamakkan dengannya. Nah, apabila dijamak taksir dari asmaul sittah, maka di'irab dengan harokat alal asl. Terus taib, ini lihat semuanya nih. Ketika rafa'nya dija'a ikhwanuka fa'il dengan harokat dhammah karena jamak taksir. Wa itu ikhwanaka maf'ul bi jamak taksir dengan harokat fathah. Maratu bi ikhwanika, itu dengan harokat kasrah di zaman taksir. Terus nah, jika dia adalah jamak, jamak tashih, maksudnya jamak tashih apa? Apa dengan maksudnya jamak tashih? Lawan dari jamak taksir. Kalau taksir kan berubah, kalau ini enggak berubah, jamak mudzakkar salim. Ya, yang selamat mufradnya. Ya, terus maka di i'rab dengan i'rab ini sudah dibaca. Di i'rab dengan waw ketika di rafa, ya, di i'rab dengan ya dengan ketika nasab dan jar. Terus baik, nah, ya, terus lanjut. Kemudian beliau menyatakan wal absah, ya, yang paling fasih pada hani adalah an-naqas. Apa yang dimaksud dengan naqas? Yaitu di'rab dengan harakat. Ya, diirab dengan harokat. Itu diantara hadis hani yaitu hanu fa'idduhu bihani abihi, kembalikan dia ke hanu, ke anu bapaknya. Ya, telah berlalu pembahasan ini piniya batil waw anidommah. Terus wa asyara subawaihi, subawaihi mabni ala ala kasr. Anil Arabi dos walikillatiha syuhratiha. Lam yattari' al-farra'u, terus Walaz zujaji. Nah. Terus wa adaha khamsatan. Ba'dul Tayyib. Terus Tayyib. Bukan begitu. Man hafidha hujjatun. Tayyib. Baca Suyudi, Suyudi. Dzakara yadhkuru. Yani al-guna ma hadhihi al-asma' wa hadhihi asma'u. Yadhkuruna yani al-hana ma hadhihi al-asma'i wa yanbihu wa lam yunabbihu ala killati ala killati i'rab al-i'rabihi. Terus bil hurufi fayuhimu dhalika masawa. Wah, ini pas susah lagi antum bacanya. Musawatahu. Lahunna. Tapi pas susah lagi. Niko. Qala ibnu. Uluh, ada samanya. Apa makna kirabnya Niko? Main baca aja mikir. Mudhof apa? Mudhof nilai. Kalau mudhof nilai baca gimana? Mansub apa marfu? Mansub kali. Apa? Niko ikut kelas ajrumnya enggak? Majrur. Majrur apa majrur? ikut ajrumnya enggak? Ikut. Pakai apa? Sama siapa syekhnya? Nah, udah sampai mana? Ayo Niko yang benar bacanya. Malikin. Lihat wazannya Niko. Niko ada kelas sorobnya enggak? Ikut enggak? Ngulang lagi enggak sorobnya Niko? Walam apa syuri bacanya? Yunabih yufa'il. Nabbaha fa'ala. Tanbih gitu kan. Taf'il. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Wah, kok walam yunabbihu? Majzum nih kau. Bimusibin. Bimusibin. Wa'in. Wah, ini susah lagi ini. Wa in hadiyah. Bi awfar nasibin. Lakinna. Sebagai apa al-qasra? Isim apa? Terus? Aula. Ini pakai buku Tufaus Sofia kan? Yang baca siapa? Antum Pak Arga. Yang baca Niko kalau latihannya. Oh, dia paling dulu biar paham kaidahnya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana tadi yang belum diterjemahkan? Afsah ya. Mana wa asyara al-musannif. Musannif Al-Hattabi rahimahullah taala mengisyaratkan dengan perkataan beliau wal afsah ila anna i'rabal hani, yaitu bahwasanya i'rab hani itu yang paling afsah adalah dengan huruf. Ya, dengan huruf. Ya. Ya, jaizun ala lughatin qalilatin. Ya. Itu boleh saja. Ya. Boleh saja pada lugah yang qalilah, antum katakan hada hanuka. Wastur hanaka, tutup anumu. Wala ta'bas bihadika, jangan main pakai anumu. Jangan main-main anumu. Hadhihi lughatu hakaha sibawaihi. Ini lughah dikaitkan dengan sibawai anil Arab, dari orang-orang Arab. Ya, liqillatiha wa adabi syuhratiha. Namun karena jarang dan tidak tenar, lam yattali' 'alaiha al-Farra'u, akhirnya al-Farra' tidak mengetahuinya. Demikian pula Zujaji. Fa asqatahu, maka al-Farra' dan Az-Zujaji menggugurkan, menghapus al-hanu min hadhil asma, dari isim-isim ini wa adaha khamsatan. Mereka hanya menjadikan ya 5 aja. Wa tabi'aha ala ba'dzalika, dan akhirnya diikuti pendapat ini oleh siapa? Ba'dun nahwi. Oleh sebagian ahli nahwu, semisal Ibnu Jurum dan yang lainnya. Wa hum mahjujun. Nah, mereka mahjujun itu artinya dibantah dengan hujjah. Bi hikayati sibawaih, dengan hikayat yang dibawakan oleh sibawaih tadi. Bahwasanya orang-orang Arab dahulu pernah mengatakan hanu itu pakai huruf marfu bil waw, hanuka, hanaki, haniki. Ya. Bi hikayati sibawaih al itmamu, yaitu hikayat yang itmam. Ya, kalau itmam apa maknanya? Itmam i'rab dengan huruf. Kalau qasar luzumul alif bi jamil ahwal. Kalau naqas i'rab dengan harakat. Nah, itu istilahnya harus dipahami. Lihat kata beliau, man hafidha. Nah, siapa yang menghafal, siapa yang mengetahui, hujjatun, itu adalah hujjah, ala man lam yahfad, bagi yang tidak menghafal, bagi yang tidak tahu. Maka apa yang diketahui sibawaih itulah hujjah bagi al-Farra dan Az-Zujaji yang tidak mengetahui hal ini. Nah, taibar kalabikum. Nah, ngerti sini? Qala al-Faqih, al-Faqih berkata, katsirun minan nuhati yadhkurunahu, yakni al-hana. Ya, banyak kan ahli nahwu menyebutkan al-hanu ini ma'ahadihil asma, bersamaan dengan isim-isim yang tadi, walam yunabbihu ala kinnati i'rabihi bil hurufi. Namun mereka menyebutkan, oh, isim ini asma sita. Namun mereka tidak memberikan tanbih, peringatan, ala kinnati i'rabihi bil hurufi. Ya, akan jarangnya i'rab hanu itu pakai huruf. Jadi kalau kita mau menyebutkan asmaul sittah, asmaul khamsah, asmaul sittah, kita kasih tahu asmaul sittah yang hanu itu yang rajih adalah dia ini pakai harakat. Tapi disebutin aja enggak apa-apa. Ya, kenapa demikian? Fayuhimu dzalika musawatahu lahunna. Karena yang demikian kalau kita sebutkan itu isim-isim ini ada 6. Abuka, akuka, amuka, fuka, dumalin, hanuka. Ini akan yuhimu, akan memberikan kesan. Disalahpahami oleh orang ya, mengenai hanu ini, musawata lahunna. Itu akan sama lahunna dengan isim-isim yang lain. Paham gak antum di sini? Nanti akan sama, disama, dipikir orang. Jadi kita kalau menyebut ya, isim yang ini ada berapa? 6. Tapi yang hanu, pendapat yang paling rajih, diirab dengan huruf, bukan dengan harokat, bukan dengan huruf. Ya, makanya Ibnu Malik menyatakan bahwasanya yang paling ahsan pada hanu adalah dinaqas. Qala Ibnu Malik, ini Ibnu Malik berkata, "Wa man lam yunabbih ala qillatihi falaisa bimusibin." Nah, siapa yang tidak memberikan tanbih, peringatan akan jarangnya hanu diirab dengan huruf sebagaimana asmaus sittah yang lain, maka falaisa bimusibin, maka tidaklah tepat dia tidak tepat. wa in hadhiya minal fadl, walaupun dia mendapatkan banyak keutamaan, bi au farinasibin, dengan banyaknya jamak dari wafrun, dengan banyaknya bagian andil yang dia punya dari ilmu nahwu. Kalau dia mau nyebutin hanu ke dalam rombongan asma sittah, disebutin dini killah ala killah ala killah. Wa yajuzu an naqsu aidan. Nah, hanu itu boleh dinakas juga. Boleh dinakas juga, bukan cuma hanu, bahkan abu, ahu, hamu. Yang enggak boleh dinakas itu dua, zumalin dan juga fuka. Ya, kalau fuka dinakas, ya sudah di Arabnya dia pakai mim. Famuka. Ya, famika, famaka. Paham ke sini? Nah, zumalin enggak bisa dinakas. Gimana coba pakai? Enggak pakai huruf zu, zi, za gitu. Ja'a zumanin. Enggak bisa. Zu di sini maknanya sahib, ya. Ya memang udah begitu dari dulu. Baik. Nah, kalau yang ini boleh. Ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a ya, hamuka. Lakinnal qasra, namun yang empat ini dikosr, dikosr apa tadi? Luzumul alif fi jamil ahwal. Ja'a abaka, ra'aitu abaka. Fihinna, pada empat yang ini, aula minhu, itu lebih utama daripada di naqas. Paham sini? Nah. Ngerti enggak? Amar. Hah? Sedikit, ya Allah. Nah. Ihsan, ngerti enggak Ihsan? Hah? Enggak. Oh, kalau di kosor? Boleh, boleh. Kalau pamuka, fuka sama. Boleh. Yang enggak boleh, dia di nakas. Fuka dan dumalin. Ya. Dah? Gampang ini kok. Barakallahu fikum. Kemudian wa amal asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah. Wa yaqulu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Maka asmaul khamsah itu hafal di sini? Hah? Suyudi udah hafal asmaul khamsah? Asmaul amsilah, af'alul khamsah udah hafal? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Niko hafal? Pakai batikmu kondangan niko. Nanti kebiru lagi. Yang mau kondangan. Paris, pecinya mana? Hah? Kantongin. Peci siapa tuh? Hah? Si Antum? Punya? Ada? Kantongin. Taibar kalau pikir. Nah. Stok peci berapa Paris? Dua. Satu dikasih siapa? Yang satu lagi dikasih siapa? Beli. Oh. Marah benar deh ente dah. Amal amsilah al-khamsatu. Adapun amsilah al-khamsah. Fahiyya kullu fi'lin, yaitu setiap fi'il yang bersambung dengan domir tasniah. Domir alif. Nahu yaf'alan, taf'alan. Atau domir jama' nahu yaf'alun, waw, taf'alun. Ya. Domir tasniah, domir, pokoknya kalau yang bersambung dengan domir tasniah dan jama' dia bisa mukhataban, bisa mukhatabun. Bisa orang kedua, orang ketiga. Yaf'alani, orang ketiga. Ya. Taf'aluna, taf'alani, orang kedua. Yaf'alani, mereka berdua. Taf'alani, kalian berdua. Begitu. Nah, Au dhamirul muannasati al mukhatabah atau dhamir muannas mukhatabah. Nah ini enggak ada lain kecuali orang kedua, anti kamu. Anti taf'alina. Ya, anti taf'alina. Nunnya itu tanda rafa, fa'ilnya itu nah, fa'ilnya itu kalau di musanna alif, kalau di jamak waw, kalau di muannasah mukhatabah apa fa'ilnya? Ya. Yang ketika majzum mansub alifnya dia nunnya dia lam yaf'alu lan yaf'la lam yaf'alu lan yaf'alu lam yaf'ala lan yaf'ala lam taf'ali lan taf'ali fa innaha turfa'u bi tsubutin nun. Nah, ini semua dirafakkan dengan adanya nun tunsubu wa tujzamu bi hadfin nun. Ini gampang ya, dinasab dijazmkan dengan dihapusnya nun. Gampang ini. Nah, siapa lagi yang mau baca? Ini udah baca semua kayaknya. Nah, ya, review udah baca subuh. Ngantuk amat antum. Hah? Dingin. Orang mudik ya. Nase dingin. Orang kampung lah. Ayo dah. Kemarin dingin enggak? Hah? Anda lihat ada yang kayak di puncak loh. Masya Allah. Dulu kepanasan. Alhamdulillah. Enak panas apa dingin? Dingin lah. Hah? Anget. Oh my, udah di luar aja. Anget tuh enak tuh. Coba baca sini Zaki, Zaki. Kinayatun amsilatun yukan nabiha. Qauluhu al-amsilatul khamsah sumiyat bidzalika, kenapa dinamakan al-asmaul khamsah? Ya. Li annaha laysat af'alan, karena dia bukan fi'il ya'yaniha kalau dilihat dari lafaz itu sendiri. Yaf'alani gitu itu dia bukan fi'il. Kama annal asma'a as-sittata asma'un, sebagaimana asmaul sittah dia memang isim ya'yaniha, karena memang isim dia. Nah, dengan lafaznya itu sendiri dia isim. Ya, abuka ya dia isim dia. Abu dia isim. Ya. Kaf domir juga isim. Taib. Wa inna ma hiya amsilatun. Nah, asmaul amsilatul khamsah ini dia cuma permisalan. Yukanna yang dikinayahkan, yang di apa ya? Dikinayahkan itu di bahasa lain kan gitu. Bahasa kitanya apa sih kinayah? Diilustrasikan, ya, ya. Itu artinya digunakan dengan yang ya diilustrasikanlah dengan amsilah khamsah tadi, an kulli fi'lin, dari setiap fi'il ka'ana bi manzilatiha. Maka seolah-olah misalkan yaf'alani itu seolah-olah dia pada kedudukan fi'il. Ya, fa inna yaf'alani, maka kalimat yaf'alani dia adalah kinayatun. Dia adalah kiasan an qaul annahwi yadhhabani wa yantaliqani wa yastakhrijani dan selainnya. Kada al-bawaki, demikian pula yang lainnya, sisanya. Sumiyat khamsatan. Kenapa dinamakan pakai amsilah khamsatan? Nadaran ila lafziha. Ini karena ditinjau dari lafadznya yang ada lima. Ya, lihat, kemudian dhamir tasniyatin, dia ada setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah ila akhir. Dhamir tasniyati apa? Imma ayakuna mudzakkar al-limudzakkaraini au limuannasataini. Yang namanya dhamir tasniyah itu pada dua mudzakkar atau dua muannas. Ya, fa in kana, kok nunnya enggak ada ya? Antum ada enggak tulisan nunnya? Fa in apa fa ya, Pak? In. Enggak ada titiknya. Itu fa in berarti ya. Karena enggak ada mana lain. Nah, jika ya itu untuk dua mudzakkar bada'a bi ta, maka dimulai dengan ta taf'alan, ya. Li dalalati ala al-mukhatibaini. Ya. Atau li dalalati ala al-mukhatabaini, untuk menunjukkan kepada dua pria, dua mudzakkar yang diajak bicara. Nahu antuma ya zaidani tal'aban, tal'aban pakai ta. Wa bil ya li dalalati ala al-ghaibaini. Nah, ini kalau mudzakkar. Kalau pakai ya untuk menunjukkan dia ghaib, orang ketiga. Az-zaidani yal'aban. Ini pahamnya. Nah, kalau dia untuk li muannasataini, untuk dua muannas, lam yakun illa bitta, maka dia mesti pakai ta. Sawa'un kana li mukhatabaitaini, apakah dia untuk dua mukhatabah, dua yang diajak bicara, antuma ya hindani tal'aban, atau li ghaibatain, hal hindani tal'aban, tal'aban dua-duanya. Ya, antuma ya hindata ya hindani tal'aban. Kemudian kita katakan, ya, kanata tal'aban. Baik, barakallahu fikum. Nah, terus baca berikutnya. Ya. Arga, arga. Arga udah baca belum? Belum, baca arga. Baik. Au dhamir jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', apakah sama aja? Sawa'un bada'a bi ta'a lidalalah 'alal mukhatibain, 'alal mukhatibin. Kalau dimulai dengan ta' yang menunjukkan ini mukhatibin, orang jama', orang ketiga yang diajak bicara. Contoh antum ya zaiduna taqumun, taqumun. Atau dengan ya yang menunjukkan ghaibin, mereka adalah orang ketiga. Zaidun yaqumun. Ya, kemudian perkataan dia apa? Innaha turfa'u bi tsubutin nun. Ini asma'ul al-amsilah khamsah ini dirafa'kan dengan adanya nun. Ila akhir. Hadza huwal asl. Inilah asalnya. Wa qad tughdhafu nunur raf'i li ghairi nasibin. Nah, terkadang nun dihadap tanpa ada nasib, li ghairi nasibin, tanpa ada amil nasab, wala jazimin, tanpa ada amil jazim. Ya, semisal hadis, ya hadis Umar, ini hadis Nabi SAW, la yadkhuluna al-jannah ya hatta tu'minu, ya wala tu'minu hatta tahabbu, ya perhatikan di situ, lihat hadis ini, lihat, kalian tidak akan masuk surga lanyala nafiyah hatta itu tu'minu, kalau tu'minu baru mansub bi'an mutmaratan ba'da hatta wala tu'minu, wawnya waw apa berarti? Atifah, maktubnya kemana? La tadkhulun, harusnya la tadkhul jannah hatta tu'minu, wala tu'minuna, kan begitu. Ini wala tu'minu, ini enggak boleh tu'minu, ma'tuf ke hatta, enggak bisa. Kalau ma'tuf ke hatta artinya berantakan. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian hingga kalian beriman, berantakan nanti. Ini ma'tufnya kemana? Latan khulu. Nah, mana nasib dari atau jazim dari tu'minu? Enggak ada. Ya, enggak ada. Paham enggak sini? Barakallahu fikum. Wasyahid minhu qawluhu la tu'minu haitsu hudifat an-nun. Syahidnya itu ketika nun dihadaf. Li ghairi nasibin wala jazim. Tanpa ada amil nasab, tanpa ada amil jazim. Nah. Paham sini? Tanbihun. Ya, peringatan di sini. Ya, qala rahimallahu taala. Ulima mimma taqaddama. Diketahui dari sebelumnya anna alamatil i'rabi arba'a asyrata, tanda i'rab itu ada 14, minha arba'un usulun, di antara 4 yang dia usul, artinya yang asalnya, yaitu dhammah pada rafa, fathah pada nasab, kasrah pada jar, sukun pada jazm, wa asrun furu'un, 10 yang menjadi cabang, na'ibatun an hadhil usuli, yang menjadi pengganti dari yang 4 yang asal ini. Salah satu tanubu ani dhammah, 3 pengganti dari dhammah. 3 pengganti dari dhammah berarti apa aja? Di tanda rafa, alif, waw, nun. Wa arba'un al fathah berarti apa aja? Pada nasab. Alif, ya, kasrah, hadaf nun. Wasnatani anil kasrah, pengganti 2 dari kasrah apa aja? Ya, fathah. Wa wahidatun anil sukun berarti apa aja? Hadaf. Nah, pinter Faris. Murojaah antum. Wa anna niyabata waqi'atun fi sabati abwabin. Nah, yang niyabah ini terdapat pada 7 bab. Al-awwal, yang pertama, babun la yansarif, bab isim ghairu munsharif. Ya. Asani babu jam'il muannats salim, bab jamak muannats salim. Yang ketiga, al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Yang ketiga, fi'l mudhari' mu'tal akhir. Ar-rabi'u, yang keempat, al-musanna. Musanna al-khamisa, yang kelima, jam'ul mudzakkar salim, ini pengganti dari dhammah ini. Wow. As-sadis al-asma'u sittah, jelas di sini. As-sabi'ah al-amtsilah al-khamsah. Baik, berikutnya baca di sini. Nah. So, Mustafa. Al-Waqi'ah. ahruful illati. Ah, sebutlah cukup. Ah, siapa Suyudi? Harfun, han harokatin. Wal a wal al wal ya'i wal la la an harakatin wa huwa al wawu an dhamma wal ya'u an al fathati an harakatin. Ah, sudah cukup. Ya, Niko. Wa hudifa. Sabitatun. Wa mahdhufatun. Tafsiru kulluhu. Baik. Tanbihun. Tanbihun ay lugatan secara bahasa al-iqadu. Iqad masdar ri'aqadu yuqidu. Apa artinya? Menyadarkan, membangkitkan. Tanbih, peringatan, menyadarkan, membangkitkan. Secara istilah al-ilamu memberitahukan bitafsiri ma'ulima ijmalan mimma qablahu. Itu adalah memberitahukan bitafsirin bitafsiri secara rinci ma'ulima apa yang telah diketahui ijmalan secara global mimma qablahu sebelumnya. Ini dikatakan oleh Al-Faqih. Wa qawluhu fi sabati abwab. Ya, bahwasanya mana tuh sabatu abwab? Itu yang mana ini? Niabah ya. Wa man niabah waqi'atun fi sabati abwab. Hadil abwab ini abwab bab-bab ini sama abwab as-sabah. Niabah dinamakan bab niabah pengganti. Karena i'rabnya yang ada padanya itu ana ibun anil asal. Semua pengganti dari tanda aslinya. Apakah dhamma, fathah, kasrah atau sukun. Nah, kemudian lihat yang pertama adalah bab yaitu yang pertama pada isim la yang sharif. Ya, na bafihi harakatun. An harakatin. Maka harakat akan menggantikan pada isim ghair munsharif ya dari harakat yang lain. Yaitu apa? Fathah menggantikan kasrah. Ya enggak? Marartu bi ya. Bi Ahmada misalkan. Ya kan majrur ya. Yang digantikan kasrah, yang menggantikan fathah. Jamak muannats salim naba fihi harakatun. Nah, sebuah harakat menggantikan pada jamak muannats salim, menggantikan an harakatin, menggantikan dari harakat yang lain, yaitu kasrah. Menggantikan fathah. Ra'aitu muslimatin, ya kan? Muslimatin ya mansub bil kasrah, walamatun nasbi mansub bil kasrah. Ya maf'ulun bih. Menggantikan aslinya apa? Fathah. Mu'tal akhir. Naba fihi hadfun. Hadfu harfin. Ya, yang menggantikan adalah hadfu harfin. Ani sukun. Aslinya sukun. Ya enggak? Ya, lam yarmi. Gitu kan. Aslinya sukun. Wahuwa ahrufun illa asalah satu. Al-waw, al-alif, wal-ya. Aslinya sukun. Digantikan pakai hadaf. Ya. Wal musanna yang wa qaulu musanna yang berikut yang keempat Ya, yang bab niabah musanna. Nah, bab ini harfun an harakatin. Ya, huruf akan menggantikan harakat, yaitu alif menggantikan dhammah. Ja'a Zaidani, ya enggak? Sebelumnya ja'a Zaidun. Ya, wal ya'u, ya menggantikan anil fathah wal kasrah pada nasab dan mansub. Pada mansub dan majrur. Misalkan ya menggantikan fathah ra'aitu ya rajulaini. Ketika mansub apa? Ra'aitu rajulan. Kasrah marartu bi rajulaini. Nah, kalau dia mufrad aslinya marartu bi rajulin, itu kasrah. Nah, jamak mudzakkar salim naba fihi harfun an harakatin. Huruf menggantikan harakat. Wa huwa al-waw an dhamma. Waw menggantikan dhamma. Jamak muslimu. Tanda aslinya apa ketika rafa? Dhamma. Wal ya'u anil fathati wal kasrati. Nah, ya menggantikan fathah ketika dia mansub. Ya. Ra'aitu muslimin. Atau marartu bi muslimin menggantikan kasrah. Asma'u sittah naba fihi harfun an harakatin. Ini gampang ya. Asmaul Sita huruf waw ya menggantikan harokat, yaitu waw. Huruf waw menggantikan dhammah ketika rafa, ya. Atau menggantikan huruf alif menggantikan fathah mansub, atau huruf ya'u menggantikan kasrah majrur. Al-amsilah al-khamsah naba fihi harfun an harakatin, berarti huruf menggantikan harokat, ya. Wa hadfun, bukan hudifah ya, waw naba fihi harfun an harakatin, wahadfun an harakatin au sukunin. Hadfun bukan hudifah, yang menggantikan hadaf ya, bukan hudifah. Misalkan huruf menggantikan harakat, ya, amsalah khamsah, ya enggak? Yaf'alani marfu, apa tandanya? Subutun nun menggantikan apa? Domah, ya enggak? Atau hadaf menggantikan majzum, ya enggak? Ya. Atau sukun wa huwa an-nun sabitatun ani domah. Nun ini ditetapkan mengganti domah. Wa mahdhufatun dihadap huruf illah. Dihadap itu semua nunnya, dihadap bukan huruf illah. Nun menggantikan fathah ketika mansub, ya enggak? Lam yaf'ala. Wa sukun sukun menggantikan sukun, menggantikan sukun ketika lam yaf'al, gitu kan, lam yaf'alu. Wa qad taqaddama tafsilu dhalika kulluhu ma al-amsilati walhamdulillah. Ini telah berlalu hal ini semua bersama contoh-contohnya, alhamdulillah. Masuk faslun, pasal berikutnya. Ya. Faslun tuqaddarul harakatu ats-tsalatsu. Harakat yang tiga itu ditakdirkan fi ismil mudaf ila ya'il mutakallim, pada isim yang mudaf, ya isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ini harakat ditakdirkan. Gulami ibni, ja'a gulami, harakat yang tiga. Dhammah, kasrah, fathah. Ya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami, sama ja'a ibni. Paham enggak sini? Ya, baik dia marfu, mansub, majrur, ini ditakdirkan. Ya, ketika diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini yang pertama. Wal ismil mu'rab alladhi akhiruhu alifun nazimah. Dan yang kedua, pada tiga harokat ini, dhammah, fathah, ya, dhammah, fathah, kasrah, ditakdirkan pada isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Fata, Mustafa, Musa, Hubla. Wisamma maksuran, ini dinamakan isim maksur. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Wa tuqaddaru, yang ketiga, dhammatu wal kasrah, dhammah kasrah aja, fathah tidak. Dhammah dan kasrah ditakdirkan fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un, pada isim mu'rab yang akhirnya huruf terakhirnya adalah ya'un. Ya yang mana? Ya yang lazimah. Da'i, begitu kan? Da'i. Tayyib. Maksurun ma qablaha, yang sebelum ya lazimah, harakatnya adalah kasrah. Ja'a al-qadi, marartu bil qadi. Ja'a da'i, marartu bil da'i. Ja'a al-murtaqi, marartu bil murtaqi. Hanya kasrah dan dhamma, fathah enggak. Ilatnya apa? Ilatnya sebab kita sudah ketahui. Ya, kalau ilatnya pada dhammah dan kasrah, khafif, apa? Sakil, berat. Tapi kalau pada fathah, khafif ringan, maka harakatnya dhahir, bukan muqaddar. Ra'aitu da'iya, karena huruf ya dengan fathah nyambung. Mudah. Baik. Paham sini hubungannya apa? Wa yusamma manqusan. Nah, ini dinamakan isim manqus. Ya, nahu yaumad yad'u ad-da'i. Da'i. Da'i apa irobnya da'i? Fa'ilun. Ada rupanya dhammah muqaddarah ala ya mahdhufah. Ya, takhfifan min dhuhuriha as-siqal. Muhti'ina ila da', sama itu kasrah muqaddar. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khifatiha. Namun fathahnya itu nampak, kenapa? Karena khifah. Ringan. Gampang, mudah. Nah. Nahu ajibu da'i Allah. Ta'atilah da'i Allah. Da'i Allah. Maf'ulun bih mansub wa lamatun nasbih al-fathah zahira wa mudaf la jalala mudafun ilaih. Kemudian wa tuqaddaru ad-dhammatu, dhammah juga ditakdirkan, fathah juga ditakdirkan fil fi'il mudhari al-mu'tal bil alif. Fi'il mudhari yang mu'tal dengan alif, contoh zaidun yakhsha, lan yakhsha. Wa tuqaddaru dhammah faqat, dhammah saja yang ditakdirkan fil fi'il mudhari al-mu'tal bil waw. Ya, fi'il mudhari yang mu'tal dengan waw atau ya, nahu yad'u yad'al yarmi. Wa tadharu al-fathatu, nah, namun fathahnya itu nampak ketika dia mansub, lan yad'u wa lan yarmiya, karena dia khafif ringan. Wal jazmu fi salasati bil hadfi, sedangkan jazm pada ketiganya itu dengan dihadaf. Kama taqaddam. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya, nah, fadal. Repi baca repi. Kulliha. Iltazamu. Raji'u. Fi'anin wahidin. Lihat pasal hadal wal fasal ma'qud. Pasal ini diikat atau untuk diikat diterapkan untuk menjelaskan dzikri penyebutan mawadhi', tempat-tempat allati yasru biha taqdirul harakat, yang banyak di situ ditakdirkan harokat kuliah semuanya obadiah atau sebagainya pada isim-isim atau fi'il. Contoh gulami ibni. Ya gulami raitu gulami marratu bi gulami. Gulami di sini bi hadhil amsilati pada contoh ini semua mu'rabun. Ya mu'rab bi harakatin muqaddaratin dengan harakat yang muqaddarah diasumsikan ala ma qabla ya'il mutakallim. Yaitu dengan ya sebelum ya mutakallim khasrah di situ. Mana min zuhuriyah? Apa yang menghalangi dari nampak harokat aslinya adalah istighalul mahalli. Karena dia sibuk ya pada tempat, tempat yang seharusnya menjadi alamat i'rab. Ya enggak? Jadi si kasrah dia ya udah sibuk dengan ya. Ya, ada ya, ini kan ya mutakallim. Ya akhirnya dia misalkan gulami, lihat huruf mim, harokatnya apa? Kasrah. Si huruf mim ini ya udah menyibukkan diri dengan ya. Ya, menyibukkan diri dengan ya. Ya itu kan ya, harakat yang paling cocok dengan ya apa? Kasrah. Ya udah disibukkan dengan mahal tempat yang seharusnya menjadi alamat i'rab. Laha, mana tadi? Mahal bi harakatil munasabati dengan harakat yang sesuai dengan ya, yaitu apa? Yaitu kasrah. Fa innal araba, karena orang-orang Arab iltazamu, mereka mengharuskan ayatu biha untuk mendatangkan kasrah qabla ya'il mutakallimi, sebelum datang ya mutakallim. Kenapa demikian? Limujana satiha, karena sesuai ya, semisal laha dengan ya. Fastahala istahala yastahilu, maka mustahil, tidak mungkin hinaidin pada saat itu kalau ada ya gulami maji'u biharakatil i'rabi. Ya, datang harokat irob yang asli. Ja'a oh, gulami, oh, harokat irobnya apa? Domah oh. Ya enggak? Kan gulami mesti mufrad, ya enggak? Enggak mungkin. Fastahana. Ya, qabla ya, sebelumnya ja'a gulamun, gulamui. Gulamui, enggak boleh. Ya, idil mahallu alwahidu, karena satu tempat tadi, yang tadi gulami itu, gulamui layak balu harokatain, tidak dapat menerima dua harokat fi anin wahidin, di waktu yang sama. Ja'a gulamui, gulami, gak bisa. Maka gulamu mudaf, ya mutakallim mudafun ilaih, semisal itu juga pada ibni. Ngerti sini sekarang? Gampang. Gampang gak? Ngerti gak? Kok pada pusing sih? Ngerti enggak? Nah. Baik. Dikit lagi, dikit lagi. Wa sama maqsuran. Nah, siapa? Si Dimas, Dimas baca Dimas. Oh, mana antum? Wa ta'lilu al-awwali ansabu. Isim maqsur diambil dari kata qasar. Qasar. Apa maknanya qasar secara bahasa? Al-habsu. Ditahan. Ya, ditahan. Li'annahu mahbusun anil mad. Anil mad, karena dia ditahan dari mad. Ya. Au an dhuhuril harakati, atau ditahan dari nampaknya harokat. Ja'al fata'u, kan gak mungkin. Wa ta'lilul awal, ditahan dari mat, daripada ditahan dari zuhur harakat, ya, itu ansab. Ta'lil awal, sebab yang awal, penamaannya itu, ya, itu ansabu. Itu lebih awfak, lebih cocok lah. Biqaulihim, dengan perkataan mereka, maksur, mamdud. Daripada kita katakan, dia tertahan dari nampaknya harakat. Ini secara lugah itu, ya. wa innama qudirat fihi al-harakatu. Nah, harakat ditakdirkan, diasumsikan pada isim maksur ini, lita'adduri tahrikil alif. Karena ta'adzur tidak mungkin diharokati itu alif fata gitu. Musa tidak mungkin diharokati. Fata'a, ja'a fata'a, ro'aitu. Ja'a fata'u, ro'aitu fata'a, marartu bi fata'i. Itu tidak mungkin. Ya. Taib. Sudah. Ta'kul ja'a al-fata, ro'aitu al-fata, marartu bil fata. Al-fata, fi hadhil amsilati. Contoh-contoh ini, mu'rabun, semuanya mu'rab. Biharokatin, muqaddaratin. Biharokatin muqaddaratin, dengan harokat yang diasumsikan. Alal alif, ya, di atas alif, ya, di atas alif itu ada harokat yang diasumsikannya di atas alif. Kalau kasroh ya di bawah alif gitu. Mana amin duriha at-ta'adduru. Yang menghalangi nampaknya adalah apa? Ta'addur. Ya. Cukup dulu ya. Subhanallah.